Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam. Masih kita membaca kitab Shalah. Tepatnya adalah hadis yang ke-136. Al-hadis sadis wa thalathun ba'dal mi'ah. Qala al-imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala an Salamah ibn al-Aqwa wa kana min ashabi sajarah radiyallahu ta'ala anhu qal kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitam dhillun nastadhillu bi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim di kitabil jum'ah fi sahihaihima wa rawahu aidan Abu Dawud fi kitabis shalah wa Nasa'i fi kitabil jum'ah wa Darimi fi kitabis shalah wa Ibn Majah fi iqamatis shalah. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Jum'ah, kunna nujanni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza zalatis syams thumma narji' fanatatabba'ul fai. Dari Salamah ibn al-Aqwa adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabu sajarah. Beliau berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jumu'ah thumma nansharif wa laysa lil hitam dhillun nastadhillu bi. Adalah kami biasa, kunna, kami biasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat Jumu'ah, kemudian kami bubaran dari salat Jumu'ah dan tidak ada bagi dinding tersebut bayangan yang bisa kita berteduh dengannya. Benda kalau matahari tergelincir ke barat, makin lama makin panjang bayangannya. Kalau panjang bayangannya bisa untuk berteduh. Namun di sini dikatakan ketika selesai Jumat, bayangan belum begitu panjang. Tidak bisa kami berteduh. Bayangannya baru sedikit. Itu sudah bubaran. Wa fi lafad, bahkan di dalam lafad yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, kunna nujannih dengan di fathahkannya jim dan di tasdidnya mim yang kasrah nujannih, itu maknanya nukimul jum'ah. Kami mendirikan sholat Jum'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasih dari Salamah ibn al-Aqwa. Ketika zalatis syams, matahari sudah tergelincir. Tsumma narji, kemudian kami kembali ke rumah. Fanatatabba'ul fayt, maka pulangnya kami ini beriringan dengan fayt. Fayt disebut fayt izawal, setelah matahari tepat tengah kemudian mulai bergeser. Nah, tentunya ketika bergeser ada bayangan sedikit, itulah fayt zawal. Sehingga dijelaskan di sini ada catatan kaki akhas minadzil walayakunu ila ba'da zawal, yakni suatu yang sangat khusus dari bagian bayangan setelah, tentunya tidak akan ada bayangan kecuali setelah tergelincir matahari. Jadi matahari sudah tidak di tengah, tapi bayangannya baru sedikit. Kemudian barakallahu fikum, makna secara global dari hadis ini, yang mana ada ihtimalat bisa jadi sholat Jum'ah di hadis yang pertama, ketika bubarannya saja baru ada fe'izawal, bayangan yang belum bisa untuk berteduh, mengandung kemungkinan sholatnya sebelum matahari tergelincir. Sebelum masuk waktu zuhur. Sedangkan barakallahu fikum, di riwayat yang lainnya, yang kedua, lafaz lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sholat itu, yakni setelah matahari tergelincir. Kemudian kami sudah pulang dalam keadaan mengikuti bayangan tadi. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Jadi dari dua riwayat yang di sini, yang diriwayatkan di sini, ada dua kemungkinan, atau bahkan dua-duanya dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kadang beliau sholat Jum'ah sebelum matahari tergelincir, bukan matahari tepat di tengah, sebelum itu. Dan selesainya setelah matahari tergelincir. Baru sedikit, berarti waktu zuhur sudah selesai, sudah bubaran. Sedangkan di lafaz yang lain yang diriwayat Imam Muslim, kadang Nabi SAW sholat setelah matahari tergelincir. Makna secara global dari hadis ini, yadkuru Salamah ibn al-Aqwa, Salamah ibn al-Aqwa menyebutkan annahu kana min adati salatihi ma'anabi sallallahu alaihi wasallam jumu'ah anahum kanu yusalluna mubakirin. Disebutkan oleh Salamah ibn al-Aqwa bahwasannya kebiasaan sholat mereka para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jum'ah, bahasanya mereka memulai sholat itu mubagirin, sesegera mungkin berbagi-bagi. Bihaisu annahum yufarrihun minal khutbatain wassalah thumma yansarifun ila manazilihim walaysa lil khitam dhillun yakfi li ayastadilu bih. Kenapa pagi-pagi sholatnya? Ya, ketika bahasanya mereka sudah selesai mendengarkan dua khutbah, sudah selesai sholat, kemudian mereka bubar menuju rumah-rumah mereka, tembok yang ada di sekitar masjid atau bangunan di sepanjang jalan belum memiliki bayangan yang cukup untuk berteduh. Jadi ada bayangan pas persis di depan bangunan sedikit sekali. Kalau berteduh itu sudah bisa iup di situ. Itu enggak bisa. Maka di sini Syekh Ali Basam katakan pagi-pagi sholat mereka. Wa riwayah ats-tsaniyah annahum kanu yusalluna jum'ah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams. Riwayat yang kedua, bahasanya mereka para sahabat salat Jum'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah matahari tergelincir. Tsumma yarji'un. Kemudian mereka pulang. Natatabba'ul fai artinya berbarengan dengan fai. Jadi bubarnya ya, mulai tergelincir, muncul fai zawal, tergelincir lagi, tambah panjang, bayangannya tambah panjang, seperti itu. Artinya lamanya Jumatan mengikuti tergelincirnya matahari dari bayangan awal hingga bayangan berikutnya. Maka barakallahu fikum, di sini sebagaimana yang ana sebutkan tadi, ada dua kemungkinan. Namun juga memungkinkan dua-duanya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafal ulama, memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang pertama di sini barakallahu fikum disampaikan oleh Syekh Ali Basam, ittafaqal ulama ala anna akhir waqti salatil jum'ah huwa akhir waqti salati dzuhur. Ini tidak ada perselisihan. Para ulama sepakat bahwasannya akhir waktu sholat Jum'ah adalah akhir waktu sholat duhur. Ini tidak ada perselisihan. Wakhtalafu fibtidai waktiha. Yang terjadi perselisihan adalah dimulainya sholat Jum'ah. Dia menyatakan sebelum tergelincir matahari. Dia menyatakan harus sesudah tergelincir matahari. Fadhahab al-a'imah al-thalatha, dan berpendapat imam yang tiga, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, ila anna waqtaha yabtadi'u bizawali syams kadzuhri mustadilin ala dzalik biadilatin. Imam yang tiga, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala, berpendapat waktu Jumatan itu dimulainya ketika matahari sudah tergelincir seperti waktu duhur. Mereka berdalil atas itu dengan beberapa dalil. Di antara dalil-dalil tersebut, minha marwahul Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya riwayatnya Imam Bukhari dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jum'ah ketika matahari sudah condong. Jelaskan Ibnu Hajar dan lain sebagainya, sudah condong itu condong ke arah barat. Dan juga dalil riwayat Muslim tadi, kunna nujami' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fil masyhur anhu, sedangkan Imam Ahmad di dalam pendapat beliau yang paling dikenal, paling terkenal, beliau menyatakan sholat Jumat itu boleh dimulai ila duhuli waktiha biqadri waqti duhuli sholatil id. Yani maksudnya waktu Jumat itu ya seukuran dengan masuknya waktu sholat id. Jadi waktu sholat id Jumatan boleh. Wastadala ala dhalik biadilatin. Beliau juga berdalil dengan beberapa dalil. Minha ariwayatul ula fi hadisil bab. Di antaranya adalah hadis pertama di bab ini tadi. Nabi SAW bubaran, belum ada bayangan dari tembok-tembok itu. Wa min adilatihi ma'akhrajau Muslim wa Ahmad min hadisi Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah thumma nadhhab ila jamalina fanurihaha fanurihuha hatta tazula syams. Di antara dalil-dalilnya tadi selain hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Kemudian setelah selesai, kami pergi ke unta-unta kami. Kemudian kami lepaskan unta-unta tadi. Jadi mau Jumatan, tawakalnya Nabi, untanya diikat. Diikat, ditambat, supaya apa? Berjemur, sehat. Nah, ketika selesai Jumat, kami menuju tempat penambatan unta tadi, yang diikat tadi, supaya berjemur. Dilepas, supaya apa? Berteduh. Kenapa? Mulai panas. Hatta tazulu syams, hingga akhirnya matahari tergelincir. Berarti sudah bubar sebelum matahari tergelincir. Syahid, syahid. Wah, kita kadang-kadang mulai Jumatan di waktu jam 10 gitu. Jam 11 mereka persiapan kita bubaran. Jangan bikin geger. Karena sunnah itu dilakukan dengan memperhatikan tidak menimbulkan kegaduhan, kebingungan. Masalahnya masyarakat kita tidak ngaji. Tidak ngerti. Jadi yang ngerti, oh ini pendapat Imam Ahmad ini. Bahkan mana yang kuat? Walil jumhur ta'wilatun lihadil ahadis ba'ida. Jumhur ulama, pendapatnya jumhur ulama itu setelah zawal. Sehingga menakwilkan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dengan takwil yang sangat jauh dari takwil yang sahih. Terlalu dipaksakan. Maknanya itu begini, maknanya dekat zawal. Dekat zawal kok setelah selesai, melepas onta, terus nunggu waktu sampai, makanya Imam Syaukani mengatakan ini adalah takwil yang dipaksakan. Sama sekali tidak wadih, tidak jelas nampak di dalil-dalil itu untuk ditakwilkan seperti yang ditakwilkan jumhur. Bahkan Syekh Al-Basam katakan jumhur memiliki takwil-takwil terhadap hadis-hadis yang dijadikan dalil, di antaranya oleh Imam Ahmad, yang menunjukkan bolehnya sholat Jum'ah sebelum zawal dengan takwil yang sangat jauh, sulit diterima dan dimengerti. Maka Syekh Al-Basam katakan walhaq maqalahu Syaukani fi nailil autar, maka yang benar adalah apa yang dikatakan Imam Syaukani Muhammad ibn Ali As-Syaukani, yakni barakallahu fikum, di dalam kitab beliau Nail Autar beliau menyatakan wala maji'a ila ta'wilat al-mu'tasifah allati irtakadaha al-jumhur. Maka jangan dilirik, jangan dijadikan pegangan sandaran takwil-takwil yang dipaksakan, takwil yang sewenang-wenang, menekan, memaksakan, yang mana diperbuat atau dilakukan oleh jumhur. Nah, barakallahu fikum. Mendapatnya jumhur, Jum'ah itu ditegakkan setelah zawal. Di antara mereka yang berpendapat Al-Hasan, Al-Basri, An-Nakhai, Sufyan, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Seperti itu pendapatnya rahimahullah ta'ala. Wastidlaluhum bil ahadis al-qati'ah bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalal jum'ah ba'da zawal la yunfi al-jawazu qabla. Dan dalil-dalil mereka dengan hadis-hadis yang memastikan yang tadi, yang hadis-hadis Nabi melaksanakan sallallahu alaihi wasallam sebelum zawal tadi ditakwilkan, kemudian menetapkan hadis-hadis yang memutuskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Jum'ah setelah zawal. Dan ini tidak menafikan bolehnya sebelum zawal. Karena hadis berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan setelah zawal. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan setelah zawal, mana bisa dipahami bahwasanya berarti sebelum zawal tidak boleh? Ketidakbolehan harus ada. Jelas pengingkaran beliau. Maka Syekh Al-Basam membimbing kita terkait khilaf yang terjadi, kultu al-awla wal-afdal as-salatu ba'da zawal, yang paling pas dan paling utama sholat Jum'ah itu setelah zawal. Kenapa? Li'annahul ghalib min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang sering dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sering dikerjakan. Berarti kadang-kadang beliau tidak mengerjakan setelah sholat. Wa li'annahul waqtul mujma' alaihi bainal ulama. Karena waktu setelah zawal yang menunjukkan ini lebih utama, lebih pas, lebih afdal. Karena waktu setelah zawal memulai sholat Jumat itu waktu yang disepakati oleh para ulama. Yang mengharuskan setelah zawal tentu ini pilihannya. Yang menyatakan boleh sebelum zawal juga menetapkan boleh setelah zawal. Jadi ini waktu yang disepakati bolehnya. Baik yang menyatakan harus setelah zawal, waktunya ini. Yang membolehkan sebelum zawal juga membolehkan setelah zawal. Sehingga waktu ini waktu yang disepakati oleh para ulama. Yang diperselisihkan kalau sebelum boleh atau tidak. Kalau setelah zawal sepakat mereka boleh. Sebelum zawal gimana? Boleh atau tidak? Terjadi perselisihan. Nah, barakallahu fikum. Ila ayyakuna tamma hajah. Kecuali di sana, di waktu setelah zawal itu, ada kebutuhan. Min hari syadid, setelah zawal tambah panas sekali. Walaisa indahu mayastadilu nabi. Sementara masjidnya atau atapnya tidak rapat, tidak ada tempat berteduh. Au yuridun al-qurud li jihad qabla zawal. Atau ada kepentingan berangkat perang sebelum zawal. Fala ba'sa min salatiha qabla zawal. Dalam kondisi yang ada keperluan seperti ini, boleh melakukan sebelum zawal. Kemudian barakallahu fikum, masru'iyah ama yu'khadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu tadkir fil jum'ah mutlaqah. Disyariatkan untuk berpagi-pagi melaksanakan sholat Jum'at secara mutlak. Sawa'un akanu fi sita am sayf wa yakunu hadisil ibrah khasan bituhur. Sama apakah mereka di musim dingin atau mereka di musim panas, boleh menyegerakan supaya belum panas sekali. Karena waktu zawal, waktu terbit di tengah hingga zawal, fai zawal itu panas sekali. Kalau sholat setelah zawal, panas sekali. Karena matahari tepat di tengah, bergeser sedikit-sedikit itu panas sekali. Puncaknya panas ketika di tengah. Masih panas. Ya, kita laksanakan sebelum tepat di tengah supaya tidak kepanasan. Boleh. Namun tidak terkait dengan itu. Baik di musim dingin pun boleh sebelum zawal sholat Jumat. Musim panas boleh juga. Tidak tergantung dengan itu. Adapun hadis Nabi SAW mengulur waktu zuhur agar lebih teduh, itu khusus untuk sholat duhur. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW untuk sholat Jum'ah. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang kedua, zahirul hadis jawazu sholatil Jum'ah qabla zawal. Yang nampak pada hadis, terkhusus hadis yang pertama, yang di atas, menunjukkan bolehnya sholat Jum'ah sebelum zawal. Karena ketika selesai fi' zawalnya baru nampak sedikit. Hai sukanu yusalun tumayan syarifun walaysa hunaka dhillun yastadilu bih wa huwa sahih kama taqaddam. Ketika mereka sholat Jum'ah, kemudian mereka bubaran Jum'ah, dan di sana belum ada bayangan bangunan yang cukup untuk berteduh. Dan ini benar. Sahih. Sholat Jum'ah itu boleh sebelum zawal. Tentunya yang berpendapat seperti ini Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawi, bahkan ini perbuatan Abdullah ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir, dan para khalifah, khulafa, rasidin, mengerjakan sholat Jum'ah sebelum zawal. Datang riwayat dari beberapa sahabat yang hidup di masa Khalifah Umar ibn Khattab, anahum kanu yusolun ma'ahu, yakni ma'al Umar, al-Jum'ah tuma yarji'un fayakilun qa'ilat tuha. Di zamannya Umar ibn Khattab, beberapa sahabat sholat bersama Umar, sholat Jum'ah. Kemudian pulang ke rumah, qailulah, tidur sebentar di waktu siang sebelum duhur. Masih di waktu duha. Ini pulang Jum'at, tidur siang di waktu duha. Maka ini menunjukkan boleh sholat Jum'ah itu dilakukan di waktu bolehnya sholat id. Seperti yang dikatakan Umar ibn Khattab. Boleh agak siangan. Boleh sebelum waktu duhur. Namun yang afdal, yang utama adalah setelah zawal. Kenapa? Itu yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pula? Itu waktu yang dibolehkan oleh kedua belah pihak ulama yang berselisih. Aman. Bagi yang tidak membolehkan sebelum zawal, kita sholat setelah zawal, tidak ada masalah. Bagi yang membolehkan sebelum zawal, juga tidak ada masalah karena beliau juga membolehkan setelah zawal. Jadi aman. Adapun kalau memulai sebelum zawal, bagi para ulama terkhusus jumhur ulama, tidak dianggap sahih Jum'atannya. Di Indonesia, ya mazhabnya kan Syafi'iyah. Imam Syafi'i harus pada zawal. Pernah menyaksikan sholat Jum'ah sebelum zawal? Jam 10 mulai sholat. Wah, bisa dilaporkan MUI. Aliran baru. Namun kita punya wawasan, bahasanya itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Dalil-dalilnya juga jelas. Bubaran belum ada bayangan yang cukup untuk berteduh. Padahal waktu zawal itu waktu setelah matahari di tengah. Geser sedikit, itu namanya fi'u zawal. Geser lagi, baru muncul bayangan sedikit. Bubar Jumat, biasanya kalau kita di sini sudah ada bayangan bangunan. Cukup untuk bertidur, kalau mepet temboknya sudah tidak kena matahari. Nah ini enggak. Berarti, ya sebelum zawal. Masuk khutbah, sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, belum ada bayangan, belum zawal. Gimana ini? Ya, berarti ini dalil menunjukkan sebelum zawal dilakukan, sebelum matahari zawal itu matahari tergelincir dilakukan sholat Jum'ah. Apalagi jelas riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah. Nabi SAW sholat Jum'ah, kemudian pergi ke tempat mengikat onta, penambatan onta. Kemudian dilepas onta tadi. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir. Berarti jauh sebelum waktu matahari tergelincir. Jumatan selesai, lepas onta, masih ada waktu sampai matahari tergelincir. Bisa jadi setengah 10. Jam 10 selesai. Dilepas dari penambatannya jam 11. Sampai tergelincir matahari. Nah, ini dalil-dalil yang tidak bisa diingkari. Namun seringnya Nabi SAW sholat setelah zawal. Maka yang utama bagi kita, lebih-lebih kita hidup di Indonesia, yang mazhabnya Syafi'iyah katanya, jangan bikin perkara. Kita akan menghidupkan sunnah. Ini pernah dilakukan Nabi SAW. Kita adakan. Akhirnya adzan duluan. Jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masjid Al-Hijrah yang biasa nomor 1. Ada yang nomor setengah ini. Siapa ini dicari? Di sini, hei bubar ini, gimana para pegawai negeri ini bisa istirahat lebih awal, jam 10 sudah alasannya mau Jumatan ini, balik lagi seperti biasa setelah makan siang, nah, jam 1 enak temen ini, protes semua, maka perhatikan ini. Kecuali kita di tempat yang Masya Allah ilmu dipelajari, dibahas, sehingga tahu ada yang adzan jam 10. Boleh yang seperti itu. Nah kita nanti setelah zawal. Kenapa? Ini yang afdol. Nah itu sah, boleh. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, Imam Syaukani, Ishaq ibn Rahawi. Sampaikan semuanya, barakallahu fikum. Bahkan Abdullah ibni Mas'ud, lakukan yang seperti itu. Bahkan ada khobar yang juga Masya Allah, khobar sahih, itu dilakukan oleh Lafa Ar-Razidi. Dan yang lebih jelas lagi riwayat tentang para sahabat yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat Jum'ah di waktu duha, pulang tidur siang di waktu duha. Belum waktu tergelincir, sudah bubar, tidur lagi. Di waktu duha. Apa yang seperti ini menunjukkan kebolehannya. Nggak usah dibikin bingung, sudah memang boleh. Berarti kita boleh mengerjakannya, nanti dulu. Lihat, kalau ada efek negatif, sunnah itu ditinggalkan bahkan. Tentunya efek negatif yang ya benar-benar terjadi, masyarakat umum mazhabnya Syafi'iyah tidak membenarkan itu, mu'inya juga Syafi'iyah, bisa bahaya. Maka kalau ada, bukan satu-satunya kan ini, kalau ada demikian ya kerjakan yang aman. Toh waktu zawal, waktu yang disepakati para ulama, semuanya akan bolehnya ditegakkan Jum'ah. Sampai apa? Sampai akhir waktu zuhur, yakni awal sholat asar. Baik, selesai hadis yang ke-136. InsyaAllah kita lanjutkan hadis 137 pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.